بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengasuhan anak dalam fikih Islam, atau biasa disebut dengan istilah al-hidhanah. Seperti yang kita telah bahas sebelum-sebelumnya, yaitu kita membahas beberapa hukum terkait dengan pernikahan, kemudian perceraian, masa iddah, dan seterusnya. Nah, sekarang bab yang kita bahas terkait dengan itu semua adalah bab pengasuhan anak, yaitu bila mana terjadi perceraian antara seorang suami dengan istrinya, maka siapakah yang berhak untuk mengasuh anak. Hal ini dibahas oleh para ulama kita rahimahumullah melalui beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kepada kita sebuah tuntunan dan petunjuk dalam bab ini. Sebelumnya para ulama kita juga menerangkan makna al-hidhanah dalam fikih Islam, seperti yang diterangkan diantaranya oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, dalam kitab beliau yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kata beliau bahwa al-hidhanah secara syar'i adalah hifdhu saghirin, menjaga anak kecil, wa nahwihi, dan yang semakna dengannya, amma yadurruhu, dari segala sesuatu yang bisa membahayakannya, wa tarbiyatuhu bi'amali masalihihi, dan mendidik anak tersebut dengan melakukan segala hal yang maslahat baginya, al-badaniyah wal-ma'nawiyah, baik maslahat menyangkut fisiknya, maslahat menyangkut fisiknya, atau menyangkut kejiwaannya. Tentunya masuk dalam hal ini bab agama, pendidikan, dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi daripada al-hidhanah atau pengasuhan dalam fikih Islam. Adapun hikmah dari pengasuhan anak-anak tersebut, tentu hikmahnya sangat jelas. Beliau pun menerangkan bahwa al-hikmatu fiha zahirah, hikmahnya sangat jelas. Dzalika an-shaghir wa man fi hukmihi mimman la ya'rifu masalihahu, karena anak kecil, atau yang semakna dengannya. Misalnya orang yang cacat mental, atau bahkan orang yang gila, mereka tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan maslahatnya. Sehingga yahtaju ila man yatawallahu, ia sangat memerlukan seorang yang mengurusinya. Wa yuhafidz 'alaihi bi jalbi manafi'ihi, menjaganya dan melakukan segala hal yang akan mendatangkan manfaat baginya, wadafil madar anhu, serta menghindarkan darinya segala hal yang bermadarat. Watarbiyatihi at-tarbiyah as-salimah as-salimah, dan kemudian mentarbiyahnya dengan tarbiyah pendidikan yang baik. Nah, agama kita, agama Islam ini sangat perhatian dengan bab pendidikan bagi anak-anak, lebih lagi anak yang di atau dalam keadaan seperti yang kita bahas, di mana orang tuanya pisah, lalu bagaimana nasibnya. Nah, dalam hal ini agama kita memberikan beberapa bimbingan demi terwujudnya tujuan yang mulia pada anak tersebut, yaitu maslahatnya baik urusan fisik maupun agamanya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau yang akan kita baca beberapa hal yang terkait dengannya, bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah ibunya sendiri. Kata beliau, al-aula bitifli ummuhu, yang paling berhak terhadap anak itu adalah ibunya. Namun nanti kita akan bahas beberapa hal yang menjadi syarat, ya, pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah. Namun pada dasarnya ibu adalah orang yang paling berhak. Hal itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan demikian dalam sebuah hadis, di mana datang kepada beliau seorang wanita mengeluhkan tentang apa yang menimpanya. Diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ana mar'atan qalat ya Rasulullah, bahwa seorang wanita mengatakan, wahai Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'aan, sesungguhnya ini anakku, anak laki-laki, dulu perutku merupakan tempat baginya. Wa hijri lahu hiwaan, dan dulu pangkuanku merupakan tempat berlindungnya. Wa sadyi lahu siqaan, dan dulu ia pun menyusu dariku. Wa za'ama abuhu annahu yanzi'uhu minni, sekarang ayahnya mengatakan bahwa dia ingin mengambil anak itu dariku. Yani wanita itu mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang ingin mengambil anaknya setelah berpisah, setelah bercerai. Padahal selama ini anak itu dalam didikannya setelah terlahir, dan sebelum itu dia pun mengatakan, dulu perutku adalah tempat baginya. Nah, sekarang ternyata tiba-tiba sang bapak ingin menariknya dariku. maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anti ahakku bihi, kamu lebih berhak terhadap anakmu itu. Malam tangkihi, selama kamu belum menikah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Demikian dikatakan Asy-Syaukani. Dan hadis ini juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankannya. Asy-Syaukani rahimahullah juga mengatakan bahwa tentang bahwa ibu lebih berhak terhadap anaknya, ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama atau ijma'. Beliau mengatakan, waqad waqa'a al-ijma' 'ala anna al-um awla bit-tifli min al-ab. Telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama, bahwa ibu lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya. Wa haka Ibnu al-Munzir al-ijma' 'ala anna haqqaha yabtulu bin nikah. Kemudian dari hadis itu pula terjadi ijma' berikutnya, seperti dikatakan oleh Ibnu al-Munzir, bahwa haknya menjadi batal kalau dia sudah menikah. Walaupun di sini ternyata ada khilaf di antara ulama rahimahumullah, sebagian ternyata mengatakan tidak batal. Yang jelas masalah ini ternyata ada perselisihan di antara ulama, masalah batal atau tidaknya hak ibu itu setelah dia menikah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ibunya merupakan orang yang paling berhak, kemudian siapa setelah ibu itu yang berhak untuk mengasuhnya? Di sini juga terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan hak itu berpindah kepada neneknya. Namun Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa kalau ibu itu tidak ada, maka yang paling berhak setelahnya adalah bibinya. Beliau Asy-Syaukani rahimahullah berpendapat demikian berdasarkan suatu riwayat yang terdapat dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Wara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa terjadi perselisihan dalam mengasuh putri Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, kita tahu bahwa beliau gugur dalam perang Uhud radhiyallahu anhu. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak perempuannya. Diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib dalam hadis ini bahwa terjadi perselisihan itu antara Ali, Ja'far dan Zaid. Ya. Ali radhiyallahu an merasa berhak, Ja'far pun demikian dan Zaid juga demikian. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ana ahaqqu biha, hiya ibnatu ammi, saya lebih berhak mengasuh putri Hamzah itu. Kenapa? Karena dia adalah putri pamanku, Hamzah adalah pamanku, saya paling berhak. Ja'far mengatakan, bintu ammi wa khalatuha tahti, kalau begitu dia juga putra pamanku. Ja'far kan saudara Ali, ya kan? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ja'far mengatakan dia putri pamanku juga. Bahkan bibinya adalah istriku. Ya, bibinya adalah istriku. Jadi Ja'far punya kelebihan dalam hal ini. Waqala Zaid, Zaid mengatakan ibnatu akhi. Dia adalah putra saudaraku. Saya lebih berhak. Apa ini maksud dengan saudara di sini? Asy-Syaukani menerangkan bahwa saudara yang dimaksud di sini adalah saudara karena ukhuwah Islamiyah yang pernah Nabi galang lebih khusus, bukan sekedar apa saudara se-Islam, tapi dulu ada apa yakni disatukannya atau dipersaudarakannya antara para sahabat, ya, antara Muhajirin dan Ansar. Mereka dipersaudarakan fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Di awal Islam dulu seperti itu. Nah, ini yang dimaksud, bukan saudara sekandung. Jadi Zaid merasa dia adalah putri saudaraku. Yani ketika itu Nabi persaudarakan Hamzah dengan Zaid. Nah, masing-masing dengan alasan itu merasa berhak mengasuh putri Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita lanjutkan di sini, kita bisa mengambil suatu pelajaran betapa semangatnya mereka mengasuh anak-anak, apalagi anak dari para pejuang yang gugur fi sabilillah. Ya, kita tahu bahwa Hamzah meninggal pada perang Uhud dan beliau adalah sayyidu asyuhada, pimpinan para syuhada. Nah, di sini para sahabat yang tadi kita sebutkan nama-namanya berebut, ya, untuk mengasuh anak itu. Nah, ini semangat mereka dalam kebaikan. Kemudian ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, diadukan kepada beliau tentang perselisihan mereka, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa anak ini bersama Ja'far bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena di sana ada bibinya. Ya, bibinya dikatakan oleh Ja'far dia sebagai istri beliau. Sehingga Nabi SAW memutuskan kepada Ja'far anak ini bukan karena Ja'farnya tapi karena istrinya. Lalu Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilati al-um. Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Al-khalatu bimanzilati al-um. Bibi kedudukannya seperti ibu. Ya. Maka dari sini kalau begitu ketika ibu tersebut tidak ada atau berhalangan karena sesuatu tertentu, orang yang lebih berhak setelah ibu adalah bibi. Artinya saudara perempuan ibunya. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah berikutnya, ya, ketika ibu atau khalah tidak ada dengan catatan-catatan yang tadi disebutkan, ya, malam tangkihi, selama kamu belum menikah, maka yang paling berhak setelah mereka adalah al-ab, yaitu ayahnya. Alasannya seperti kata beliau dalam kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah, ya, waqad qila innal ab aqdam minha ijma'an wa laysa bisahih wal khilafu ma'rufun والحديث يحج من خالفه. Kemudian beliau katakan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah. Asy-Syaukani mengambil suatu kesimpulan darinya. Kata beliau, fa inna hadha yadullu ala thubuti asli al-haq lil ab ba'da al-um. Ini menunjukkan bahwa sang ayah juga punya hak. Sang ayah juga punya hak, dan haknya setelah ibunya dan setelah orang-orang yang semisal dengan ibunya, yaitu bibinya. Nah, jadi atas dasar ini maka beliau mengatakan dan berkesimpulan yang paling berhak setelah keduanya maka ayah anak tersebut. Lalu siapa berikutnya ketika memang semuanya berhalangan? Asy-Syaukani mengatakan, "Tsumma yu'ayyin al-hakim min al-qarabati man ra'a fihi salahan." Hakim menentukan siapa dari kerabat ayah tersebut atau dari kerabat anak tersebut, afwan, dari kerabat anak tersebut, man ra'a fihi salahan, orang yang dinilai pantas. Dalam arti di sini pantas dengan berbagai sisinya, ya, bukan dilihat dari sisi materi, dia orang yang punya harta, bukan pula dilihat dari sisi misalnya kedekatan saja, tidak, tapi dari berbagai sisi. Mungkin dari sisi kecukupan harta ada, dari sisi perhatiannya terhadap anak juga ada, perlindungannya terhadap anak tersebut juga ada, dari sisi agamanya yang akan membimbing dia dengan nilai-nilai agama juga ada. Nah, jadi di sini dilihat dari beberapa tinjauan tersebut. Hakim menentukan bahwa fulan yang paling berhak, ya, dari kerabat anak tersebut. Ya. Disebutkan oleh beliau, fa yu'ayyinul hakim man yaqumu bi amrihi minhum mimman yara fihi salahan lis-sabi. Idza udimatil wal khalah wal ab. Yani apabila tidak ada ibu, bibi dan ayah. Kata beliau berikutnya, maka hakim menunjuk siapa yang mengurusi anak itu, mendidiknya, mengasuhnya, yakni dari kerabat-kerabatnya, mimman yara fihi salahan lis-sabi, dari mereka yang dipandang ada kepantasan untuk mentarbiyah dan mengasuh anak tersebut. Ya. Nah, disebutkan pula dalam sebuah riwayat ketika ada dialog antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu an menyebutkan beberapa sifat, ya, mereka yang pantas untuk mengasuh. Di antara yang dikatakan oleh Abu Bakar tentang seorang wanita yang dianggap pantas, kata beliau, hiya a'taf wa altaf wa arham wa ahna. Ya. Jadi ditetapkan wanita tersebut sebagai pengasuhnya. Kenapa? Karena dia a'atof, wa'altof, wa'arham, wa'ahna. Ini beberapa sifat yang maknanya mirip. Al-atfu dan al-lutfu artinya kelembutan. Ya. Punya sifat kelembutan. Warrahmah punya sifat kasih sayang. Walhinu atau walhinu juga maknanya kurang lebih sama, berdekatan. Jadi kalau begitu, ini merupakan sifat yang sangat-sangat diperhatikan dalam bab pengasuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam riwayat ini. Ya. Yaitu apa tadi? Al-'athfu wal-lutfu war-rahmatu wal-hinu. Kelembutan dan kasih sayang. Maknanya ringkasnya, globalnya seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan bab pengasuhan, yaitu ketika anak tersebut sudah berumur dewasa, sudah mencapai usia balig, maka di situ anak tersebut bisa diberi pilihan. Diberi pilihan untuk ikut siapa? Ayahnya atau ibunya? Ya. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, "Yatsbutu at-takhyiru lis-sabi ba'da bulughi sinnil istiqlal." Ditetapkan adanya takhyir, yakni pemberian pilihan kepada anak tersebut. Ba'da bulugh sinni al-istiqlal, setelah mencapai umur bisa mandiri. Setelah mencapai umur bisa mandiri. Ya. Jadi Allah alam di sini tidak mesti apa balik dalam arti balik yang kita ketahui bersama, namun intinya bahwa dia sudah bisa mandiri. Ini yang disebut dalam kitab ini. Ba'da bulughi sinni al-istiqlal, setelah mencapai umur bisa hidup mandiri. Terkait hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu peristiwa yang akhirnya Nabi SAW memberikan pilihan kepada anak antara memilih ayahnya atau ibunya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW khayyara gulaman baina abihi wa ummi. Nabi memberikan pilihan kepada seorang anak untuk memilih antara ayahnya atau ibunya. Kisahnya, kata beliau, anna mra'atan ja'at, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah, dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhaba bibni, sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku. Waqad saqani min bi'rin min bi'ri abi itbah waqad nafa'ani, padahal anak ini sekarang sudah dewasa, dia sudah bisa mengambilkan untukku air dari sumur abi itbah waqad nafa'ani, dia sungguh sudah sangat bermanfaat bagi saya. Nah sekarang malah mau diambil sama ayahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, istahima alaih, silakan kalian berdua mengundi siapa yang paling berhak. Ya, undian seperti ini bukan undian judi. Ya, ini sekedar untuk menentukan siapa yang paling berhak. Tidak ada unsur judi. Ya, jangan dipahami undian seperti itu. Istahima alaih. Faqala zawjuha, man yuhaquni fi waladi. Bapaknya mengatakan, siapa yang lebih berhak daripada saya? Saya kan ayahnya. Ia merasa, artinya tidak mau untuk melakukan undian siapa yang lebih berhak. Dia merasa lebih berhak daripada ibunya atau mantan istrinya, ibu si anak tersebut. Akhirnya faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak itu, hadza abuka wa hadhihi ummuka, ini ayahmu dan ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta, sekarang peganglah tangan siapa yang kamu mau. Mau ikut siapa? Fa akhadha biyadi ummihi, maka ternyata anak itu memegang tangan ibunya. Fantalaqat bihi, akhirnya ibunya pun pergi membawa anak tersebut. Nah, pada kejadian ini akhirnya Nabi SAW memberikan pilihan kepada anak itu. Ya, setelah berumur seperti yang tadi disebutkan, dia sudah cukup mandiri, bahkan sudah membantu ibunya, bisa membantu ibunya dalam mengambilkan air dan seterusnya. Maka di sini dia diberi pilihan antara ikut dengan sang ayah atau ikut ibunya. Kemudian Syekh Al-Fauzan Habibullah memberikan beberapa keterangan juga terkait masalah ini, yaitu di antaranya adalah penghalang-penghalang dalam pengasuhan. Penghalang-penghalang dalam pengasuhan anak. Di sana ada beberapa penghalang yang karenanya seseorang yang tadinya berhak untuk mengasuh, akhirnya hak itu hilang. Beliau mengatakan di antara penghalang tersebut, yang pertama adalah ar-riqqu, yakni perbudakan. Artinya, kalau misalnya ibunya adalah seorang budak, maka dia tidak berhak untuk mengasuh. Ya, kenapa? Karena pengasuhan ini adalah bukan sekedar apa, mengasuh anak dari sisi keperluan pribadi yang manusiawi, bukan. Tapi lebih daripada itu, ini merupakan kekuasaan terhadap anak. Sementara budak, dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Dia justru dikuasai oleh tuannya, dan dia harus mengikuti tuannya apa yang diperintahkan oleh tuannya kepadanya. Makanya perbudakan ini menjadi penghalang dalam bab pengasuhan. Yang kedua, kata beliau, adalah kefasikan. Kata beliau, la hadanata li fasik li'annahu la yusaku bihi fiha. Tidak ada hak pengasuhan bagi seorang yang fasik, karena dia tidak bisa dipercaya. Wa fi baqa'il mahdhud 'indahu dararun 'alaih. Dan orang yang diasuh sementara pengasuhnya adalah fasik akan berakibat madarat terhadapnya, bisa mencelakakan anak itu, terutama dalam tarbiyah, bahkan dalam bab duniawinya pun bisa jadi, ya, tapi lebih utama dalam bab tarbiyah. Li'annahu yusi'u tarbiyatahu wa yunsi'uhu 'ala tariqatihi, karena dia akan mendidik, ya, akan menumbuhkan anak itu dengan tarbiyah yang buruk dan akan menjadi contoh bagi dia sehingga anak itu mengikuti jalannya. Entah nanti besarnya mau jadi apa kalau yang mengasuh adalah seorang yang fasik. Makanya menurut apa yang beliau sebutkan di sini bahwa kefasikan merupakan penghalang dari pengasuhan. Berikutnya adalah kekafiran. Nah, ini lebih lagi. Lebih lagi kalau yang fasik saja dianggap tidak berhak untuk mengasuh. Bagaimana dengan yang kafir? Tentu lebih lagi dan sangat berbahaya dalam pendidikan anak tersebut, apalagi anak kecil yang sifatnya masih ikut, yang begitu mudah dibentuk, ya, sementara orang tuanya adalah orang yang ingkar terhadap Allah Azza wa Jal, atau orang yang akidahnya rusak, ya, maka jelas ini akan berbahaya bagi anak tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam bab dalam bab wanita yang sudah menikah, kata beliau, wala hadanata limuzawwajatin bi ajnabiyyin min mahdhun, dan tidak ada pula hak untuk mengasuh bagi wanita yang sudah dinikahi oleh lelaki yang bukan kerabat bagi anak tersebut. Ya, artinya di sini wanita itu menikah mungkin dengan orang yang itu masih family, ya, bukan orang asing, bukan ajnabi istilah syar'inya dari anak tersebut. Ini hal yang mungkin, ya kan? Dan mungkin juga wanita itu menikah dengan orang yang betul-betul asing, dalam arti tidak ada sangkut pautnya dengan kekerabatan bagi anak tersebut. Nah, ketika si wanita tersebut tidak lagi menikah dengan orang yang punya kekerabatan dengan anak itu, maka dia sudah tidak berhak dalam pengasuhan ini. Kemudian tadi dikatakan kalau dia menikah dengan seorang lelaki yang masih kerabat dengan anak itu, bukan ajnabi, bukan orang lain, masih dekat, ya, maka dalam hal ini wanita itu masih punya hak untuk mengasuh. Ya. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan kerabat di sini? Tentu kerabat kan luas, ya. Kerabat itu kan ya bisa kerabat dekat, kerabat jauh, bisa mahram, bisa bukan mahram. Syekh Fauzan menjelaskan bahwa al-muradu bil ajnabi huna man laysa min ashabatil mahdhun. Falau tazawwajat bi qaribi mahdhunha lam tasqut hadanatuha. Yang dimaksud dengan ajnabi, orang asing di sini, adalah orang yang bukan dari asabah, orang yang diasuh itu. Asabah ini apa? Asabah ini kalau dalam bab waris mewarisi, ya, juga termasuk dalam bab kewalian nikah. Asabah itu misalnya, ya, dari arah atas, ya, kakeknya dan seterusnya naik. Kalau dari arah ke bawah, ya, berarti anak, cucu dan seterusnya, itu juga yang laki-laki, ya, itu juga asabah. Kalau dari arah samping, ya, paman, ya kan, ya, ini saudara bapak atau mungkin saudara kakek, ya, saudara bapak. Ya. Nah, itu yang disebut dengan asabah. Atau saudara, kalau di sini misalnya ya paman anak itu sendiri. Artinya saudara laki-laki mantan suami, ya kan? Mungkin seseorang dicerai, seorang wanita, kemudian setelah itu menikah dengan saudara laki-laki suami pertama. Itu kan juga sangat mungkin. Jadi dia statusnya sebagai paman bagi anak yang sedang diasuh. Nah, ini yang dimaksud dengan bukan ajnabi. Kalau selain mereka, walaupun mungkin ada sisi kekerabatan, tapi bukan asabah, berarti ini termasuk ajnabi. Ya. Karena tidak ada hubungan kemahraman. Maka dari itu dia bukan termasuk bukan termasuk kerabat yang dimaksud, atau dengan kata lain dia adalah ajnabi, ya, yang bukan mahram. Nah, jadi kalau begitu tadi dikatakan kalau wanita itu menikah dengan mahramnya anak tersebut atau asabah bagi anak tersebut, hak untuk mengasuh masih ada. Kemudian selanjutnya Syekh Fauzan menjelaskan terkait dengan pemilihan antara ibu atau ayah, bahwa anak tersebut diberi pilihan akan bersama ayahnya atau ibunya. Nah, ini tidak lepas dari beberapa syarat, ya. Artinya dia tidak sekehendaknya memilih. Hakim pun tidak sekehendaknya melepaskan begitu saja dari satu orang kepada orang yang lain. Disebutkan oleh beliau syarat tersebut ada dua. Yang pertama, an yakunal abawani min ahli al-hadhanah, bahwa keduanya, baik ayah maupun ibunya, adalah orang yang berhak mengasuh. Siapa yang berhak mengasuh? Tadi telah disebutkan, ya. Artinya yang lepas dari penghalang-penghalang pengasuhan, yaitu dia orang yang merdeka, dia bukan orang yang fasik, dia bukan orang yang kafir, ya, dia belum menikah dan seterusnya. Ini beberapa kriteria yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi ayah atau ibu yang akan dipilih adalah orang yang punya hak, atau orang yang punya kriteria sebagai pengasuh, ya, baik ayahnya atau ibunya. Yang kedua, an yakunal ghulamu aqilan, bahwa anak tersebut anak yang sudah betul-betul berakal. Dia sudah mengerti. Dia sudah bisa berpikir, memilih, ya. Walaupun tadi disebutkan yakni tidak mesti dia mencapai umur balig, tapi dia sudah mustaqil. Istilahnya Syaukani balagosin al-istiklal, sudah mandiri, sudah yakni mengerti, akil. Kalau dia seorang yang mungkin cacat mental, ya, dia kurang begitu mampu untuk memilih karena hal tersebut, maka dia tetap bersama ibunya. Karena ibu lebih memiliki sifat kasih sayang itu pada umumnya, dan lebih memikirkan tentang maslahat anak tersebut. Nah, sehingga dia lebih berhak. Kemudian setelah dua syarat ini terpenuhi, misalnya seorang anak memilih ayahnya, Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah, wa idza ikhtara al-ghulamu al-aqilu abahu sara indahu lailan wa nahara. Kalau seorang anak memilih ayahnya, maka dia bersama ayahnya siang malamnya, liyahfadahu, untuk menjaganya, wa yu'allimahu, mengajarinya, wa yu'addibahu, mendidiknya. Lakin la yamna'uhu min ziyarati ummihi, tapi tidak boleh menghalangi untuk berkunjung ke ibunya. Ya. Nah, ini hal yang penting ya, sering terjadi dalam bab ini karena pisahnya suami dan istri kemudian muncul kebencian. Akhirnya sampai dalam bab pengasuhan anak ya, kebencian itu menurun. Kenapa? Karena yang mengasuh mendidik untuk benci kepada pihak lain. Di antaranya adalah ini. Ketika mau kunjung ke ibunya dilarang, atau sebaliknya. Ketika mau kunjung ke ayahnya dilarang. Nah, ini hal yang tidak benar. Syekh Al-Fauzan mengatakan, "Li'anna man'ahu tansyi'ah lahu 'ala al-'uquq wa qati'atir rahim." Karena kalau dihalang-halangi ini adalah pendidikan untuk durhaka dan pendidikan untuk memutus silaturahmi. Ya. Ini penjelasan beliau rahimahullah taala. Artinya di sini bahwa antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu anak tersebut, ya, sekalipun dia ada problem dengan pihak yang lain, tapi jangan sampai anak ini kemudian terdidik dengan didikan yang buruk. Ya, bagaimanapun itu adalah ayahnya, bagaimanapun itu adalah ibunya, selama dua-duanya adalah orang-orang yang tadi dikatakan ahl al-hadhanah, orang yang punya kriteria untuk mendidik, untuk mengasuh. Ya, jadi tetap silaturahmi antara anak itu dengan orang tuanya, baik ibu atau ayahnya, tetap terjaga. Ya. Disebutkan juga ada sebuah riwayat terkait dengan apa? Suatu kejadian di zaman Nabi, seorang yang masuk Islam, yaitu seorang lelaki, namun istrinya tidak mau masuk Islam. Disebutkan bahwa seorang laki-laki ini masuk Islam sementara istrinya abad antuslim, tidak mau masuk Islam. Faja'a ibnun shaghirin lahu lam yablugh. Akhirnya dia datang dengan membawa anaknya yang belum balig. Qala fa ajlasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-abha huna wal umha huna. Lalu Nabi SAW mendudukkan ayahnya di satu sisi dan ibunya di sisi yang lain. Nah, ini mau diputuskan anak itu bersama siapa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Tsumma khayyarahu." Apa? Perawi mengatakan, "Tsumma khayyarahu." Kemudian Nabi memberikan pilihan. Namun Nabi sambil berdoa, Allahumma hdihi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada anak ini. Maka anak ini akhirnya memilih ayahnya. Karena dia yang muslim. Ya. Itu yang diceritakan dalam kisah ini. Artinya bahwa di sini peran ayah yang muslim sangat penting dalam mendidik anaknya, sehingga dalam bab hidhanah tidak boleh hanya dipikirkan bab kecukupannya secara fisik, namun harus diperhatikan bab pendidikan dan agama. Di dalam kisah yang lain diceritakan di buku yang lain bahwa sama kasus seperti ini. Kemudian salah satu pihak ya membuat anak itu senang dengannya, kalau tidak salah pihak ayah ya. Namun dengan sesuatu yang tidak benar, seperti misalnya zaman sekarang banyak permainan yang macam-macam yang bertentangan dengan syariat. Anak yang masih dengan umur-umur sangat muda, dia jiwanya suka bermain dan tidak peduli itu permainan yang baik atau buruk, yang halal atau yang haram. Yang penting bagi dia adalah senang. Nah, salah satu pihak ini membuat anaknya tertarik dengan cara-cara seperti itu. Pihak yang satunya, dia mendidik dengan didikan yang baik, dengan didikan yang sesuai dengan agama, sehingga dia menghalangi beberapa hal dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat, yang otomatis anak itu ya, dengan jiwa senang main, maka dia kurang suka. Akhirnya terjadi perselisihan dan diadili oleh sang hakim. Ya, maka akhirnya hakim tersebut memutuskan untuk anak itu bersama ibunya yang mendidik dengan pendidikan Islam. Ya, sekalipun anak tersebut sesungguhnya lebih cenderung kepada bapaknya, tapi dilarang. Kenapa? Karena ayahnya menarik rasa suka anak itu dengan cara yang tidak benar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam agama kita, ya, ada bab pengasuhan atau hidhanah, sangat diperhatikan bab pendidikan anak itu. Bukan sekedar dilihat dari sisi kecukupan materi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita. Dan sesungguhnya di sini masih banyak hal yang perlu kita dalami terkait dengan masalah al-hidhanah. Wallahu a'lam bissawab.